السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya kita membahas ayat 23 yaitu surah Al-Mu'minun. Nah, sekarang kita membahas ayat 24 surah Al-Mu'minun. Sebagaimana yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آيات آبائنا الأولين. Sadaqallahul Azim. Yang artinya adalah, maka berkatalah para pemuda orang-orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkata para pemuda orang-orang kafir dari kaumnya, yaitu ma hadza illa basharun, tidaklah ini kecuali hanya manusia. Artinya di sini menyangka orang-orang kafir itu bahwa Rasul itu adalah laki-laki biasa dan manusia biasa. Bagaimana dia menjadi pemimpin dan mulia terhadap kamu? Bagaimana kita mengikut Nabi itu, Nabi Muhammad itu seorang Rasul, sedangkan dia hanya sama kedudukan kita. Mereka ini adalah termasuk orang-orang yang mendoktrin para anbiya, mulai dari Nabi Nuh, Hud, Musa, Fir'aun, Isa bin Maryam. Mereka menganggap Rasul itu hanyalah sebagai boneka, dan mereka tidak sopan dan tidak patuh terhadap para nabi. Hal ini diceritakan salah satu asbabun nuzul daripada surah Yasin itu, bahwa para orang-orang kafir menuding nabi itu bukan seorang nabi. Dia adalah seorang manusia ummi, tidak tahu tulis baca, keturunan Abi Thalib, anak yatim piatu. Maka Allah mengutus, wa innaka laminal mursalin, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah kami utus benar-benar seorang Rasul. Nah, begitu juga ayat ini, semua para nabi ini, Hud, Nuh, Musa, Fir'aun, dan semua nabi itu yang mengangkat nabi dan rasulnya bukanlah manusia, tetapi yang mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu bahwa ayat yang menjelaskan 24 ini, bahwa kalaulah Allah ingin, Allah ingin seorang rasul itu bisa saja Allah turunkan para malaikat, maka Allah tidak mungkin hal itu. Karena Allah menginginkan yang menjadi rasul di permukaan bumi ini, menjadi khalifah yang di permukaan bumi ini adalah benar-benar yang memiliki nafsu dan akal. Karena nafsu dan akal itulah, kalau manusia itu bisa membawa ke arah kebaikan lebih mulia dari malaikat, maka oleh sebab itu yang diangkat Allah menjadi khalifah adalah para anbiya. Di samping kita nanti ada Ustaz Tohir Tongang akan menjelaskan ayat 24 surah Al-Mu'minun. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 24 ini bahwa ada sebahagian di antara kaum Nabi Nuh yang menentang dakwah beliau. Ini merupakan hal yang wajar di dalam kehidupan dunia ini. Dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa di samping ada pengikut yang mendukung beliau, juga ada di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri yang menolak, bahkan menentang, bahkan jauh lebih itu, mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita umat Islam yang sering berdakwah, yang sering mengajak manusia kepada kebenaran, tentu ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa di dalam dakwah ini pasti ada yang menolak, ada yang menentang, ada yang mengucilkan. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Nuh mendapat cobaan seperti ini, kenapa pula manusia biasa seperti kita tidak mendapat cobaan dan seperti ini? Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia rahimakumullah, di ayat ini Allah menyatakan bahwa sebahagian kaum Nabi Nuh itu mengatakan Nabi Nuh ini hanyalah manusia biasa seperti kita, tidak ada bedanya dengan kita, dia tidak layak menjadi Nabi, tidak layak menjadi Rasul. Tentu pernyataan ini berseberangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walaqad arsalna nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi apa yang disampaikan oleh kaumnya adalah dusta, karena Allah telah menjelaskan di ayat ke-23 bahwa Nabi Nuh merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, walau sya'allahu la'anzala malaikah, kalau Allah menghendaki tentu Allah akan menurunkan malaikat. Kalau Allah ingin, Allah turunkan, Allah utus malaikat untuk mengajari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hikmah sehingga Allah utus dari jenis manusia agar lebih mudah dicontoh, ditauladani oleh manusia tersebut. Sebagai kesimpulan dari ayat ini dapat kita ambil satu pelajaran, bahwa ada pada zaman dahulu yang bertaklid, yang mengikut ajaran-ajaran nenek moyang mereka, padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi mereka. Tentu di zaman sekarang ini, kalau memang budaya dahulu, kebiasaan nenek moyang dahulu itu tidak sesuai dengan ajaran agama, tentu sebagai muslim, sebagai muslimah yang baik, kita harus lebih mengedepankan ajaran Islam, ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi perintahnya dari yang budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di studio sudah ada Dr. Haji Dede Perdana yang akan menjelaskan lebih rinci maksud ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz Tahir, terima kasih Ustaz Suhaidi. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ini kita dibawa kepada dialog yang terjadi antara Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya, dan sungguh merupakan satu gambaran yang begitu sangat menarik, karena ternyata ketika Nabi Nuh mengajak untuk berbuat baik, maka respon mereka adalah mereka tidak mau menerima, ya. Mahaza illa basyarum mislukum, ya, kenapa diikuti? Dia kan sama dengan kita, tak ada bedanya. Yuridu ayatafaddala alaikum, dia hanya mau tampil beda, hanya mau cari-cari muka, hanya ingin bisa jadi orang penting di tengah-tengah kita. Walau sya'allahu la anzala malaika. Ya, ini alasan lainnya. Kalau Allah inginkan, pasti bukan yang diturunkan manusia biasa, tetapi malaikat. Dan kita tidak pernah ada mendengar hal seperti ini dari kakek-kakek kita sebelumnya. Menarik di sini bahwa ternyata banyak sekali excuse, banyak sekali alasan-alasan yang dibuat. Kenapa semua ini akhirnya muncul? Berangkat daripada tindakan kekufuran mereka. Orang kalau sudah kufur, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran, sehebat apapun kebenaran itu dan seindah apapun dia rasakan kebenaran itu. Dan itu terbukti dari perjalanan kisah Nabi dan Rasul. Ya, kalau sudah kufur, maka tidak akan pernah mau menerima kebenaran tersebut. Berat mereka untuk menerimanya. Kenapa kemudian mereka banyak memberikan alasan-alasan? Ya, karena ternyata ketika para nabi dan rasul membawa satu ajaran penting untuk hanya menyembah Allah, ya, mereka masih bisa terima ini. Tetapi pada saat para nabi dan rasul mengajarkan keadilan, persamaan di dalam kehidupan manusia, maka kemudian inilah salah satu hal yang membuat mereka tidak mau menerima. Mereka faqalal mala'u, berkata para pembesar-pembesar. Ya, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah bercokol di atas jabatan, orang-orang yang punya darah biru, orang-orang yang merasa dirinya selama ini adalah orang-orang yang penting, ketika diajarkan persamaan antara sesama manusia, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, kita semua adalah manusia ciptaan Allah, tidak ada perbedaan, kita harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian mereka tidak mau terima. Dan yang terjadi selanjutnya adalah alasan-alasan yang dibuat. Para pendengar rahimakumullah, ini juga bisa berlaku di dalam kehidupan kita. Pada saat kita enggan menerima kebenaran, maka banyak sekali alasan yang akan kita munculkan. Ayolah kita salat ke masjid. Sekarang lebih bagus salat di rumah, lebih enak. Udahlah enggak apa-apa di rumah aja. Salam ya sama Pak Imamnya. Ini adalah alasan-alasan yang muncul pada saat kita berat untuk menerima kebenaran. Yuk kita ngaji yuk. Alah sekarang ini zaman modern. Kalau mau ngapain lagi ngaji, ngapal Al-Quran, cukup buka. File Al-Quran itu keluar semua, dari mau cari ayat apapun bisa. Ya, ngapain lagi sekarang ngapal-ngapal, sudah tidak masanya lagi, semua bisa disimpan dalam satu laptop yang berisi headnya itu sampai 60 giga atau berapa, ya semua kitab yang ada itu bisa disimpan di situ, tidak usah lagi ngapal-ngapal dan sebagainya. Alasan yang dibuat-buat pada saat tidak mau menerima kebenaran. Jadi pada intinya adalah ketika muncul alasan-alasan itu, tandanya adalah ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran, sehingga akhirnya dia membuat alasan-alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi jangan cari alasan di dalam kehidupan ini. Laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah hidup kita pasti akan jauh menyenangkan dan jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih kepada Dr. Muhammad Perdana yang telah menjelaskan ayat ke 24 surah Al-Mu'minun, bahwa kesimpulannya bukan hanya Nabi Nuh saja yang dituding mereka sebagai bukan Nabi dan Rasul, tapi hampir semua Nabi yang mereka tuding bahwa semua Nabi itu adalah laki-laki biasa yang tidak ada apa-apanya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayat ke-24 ini selalu menambah keilmuan kita. Amin. Bahwa dengan nabi, bahwa saya semua para anbiya itu adalah benar nabi dan benar yang mana diutus oleh Rasulullah, seorang rasul, maka apa yang mereka kerjakan seharusnya akan kita kerjakan di dalam hidup kehidupan kita. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.